Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya. Sehingga di kesempatan mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan untuk mempelajari ilmu yang ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan ini adalah perkara yang utama dan yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu adalah satu perkara yang harus didahulukan sebelum ilmu, sebelum berbicara dan beramal. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu al-Manhaj as-Salafi. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca sebagian besar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Qala rahimahullahu taala, qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa abarruhum quluban, dan mereka itu para ahlu as-sunnah, orang-orang yang paling baik hatinya. Wa azkahum nufusan, yang paling bersih jiwanya. Di antara contoh dan kisah mereka adalah orang-orang yang paling bersih hatinya, yaitu bersih dari haqad, ghil, kebencian, dan yang semisalnya, dan bersih hatinya dari kepentingan pribadi. Seperti kisah yang ini sejatinya sudah kita jelaskan di taklim yang lain, yaitu menjelaskan tentang kisah para salaf dalam menerima kebenaran. Seperti dikisahkan Abdullah bin Mas'ud tentang ketika Abdullah bin Mas'ud berfatwa dan fatwanya salah. Yakni dikisahkan ada seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dia menikahi seorang perempuan. Kemudian ketika dia bertemu dengan ibu dari istrinya, ternyata dia lebih tertarik, lebih menyukai ibunya. Kemudian dia mentalaknya, mentalak istrinya, dan menikahi ibunya. Kemudian hal ini ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, apakah seperti ini boleh? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, na'am, boleh. Kemudian di beberapa waktu dia datang ke Madinah. Abdullah bin Mas'ud datang ke Madinah dan bertanya kepada para sahabat yang lain. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini seorang ulama para sahabat. ya, seorang ulama dari para sahabat, bukan sahabat-sahabat biasa, tapi ketawaduannya dia tetap bertanya kepada sahabat yang lainnya, apakah benar fatwa saya ini? Tidak mengangkat dirinya, dia bertanya kepada yang lain, dan ternyata benar. Apa yang difatwakannya itu salah. Dalam riwayat lain, dia bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan kepada Ali radhiyallahu anhuma. Tidak benar. Apa yang difatwakannya itu adalah perkara yang batil. Perkara yang batil. Kenapa? Karena muharramat ilal abad, muhrim, perempuan yang tidak boleh dinikahi ilal abad selamanya, itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah dikarenakan nasab, seperti ibu, nenek ke atas, atau anak, cucu, dan sampai ke bawah. Terus kemudian saudara perempuan, bibi dari ibu, bibi dari bapak, dan seterusnya. Disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, karena rada'ah, persusuan. Maka persusuan ini sama dengan nasab. Ya, sama dengan nasab. Kemudian yang ketiga, dengan bil musaharah, dengan ikatan pernikahan. Dengan ikatan pernikahan. Siapa di antara mereka yang menjadi mahram atau menjadi haram dinikahi selamanya, di antaranya adalah ibu dari istri, ya, ibu dari istri. Maka ini haram selamanya, ya, haram selamanya. Juga istri dari anak. Nah, istri dari anak. Ini juga haram selamanya. Dan disebutkan oleh para ulama dalam kitabul fiqh. Dan ini adalah termasuk yang diharamkan. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud tanpa ada perasaan bahwasanya dirinya adalah seorang ulama, bahwasanya dirinya adalah panutan, rujukan, ya, rujukan manusia, tidak ada. Datang ke kampung tersebut, ke kabilah tersebut, yaitu Bani Syamakh, yang itu ada di Kufah, memanggil, siapa laki-laki yang kemarin bertanya? Kemudian datanglah laki-laki tersebut, atau ditunjukkan oleh kaumnya, di sana orangnya. Kemudian datanglah orang tersebut dan kata Abdullah bin Mas'ud, "Fal yufariqha." Maka hendaklah dia atau hendaklah engkau mentalak istrimu atau mentalak istri yang ini merupakan sebelumnya adalah mertuanya, ya, yang sebelumnya adalah mertuanya. Kemudian para kaum, ya, di situ memprotes. Bagaimana ini harus ditalak sementara apa? Sementara si perempuan ini sudah hamil dari si laki-laki tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud, walaupun seperti itu, karena sesungguhnya ini adalah haram dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah perkara yang haram dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dan ambil pelajaran dari kisah ini, seorang Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana tadi disebutkan, dia bukan hanya sahabat biasa. Ulama dari para sahabat, ya, ulama dari para sahabat. Rujukan. Bukan hanya rujukan dari kaum muslimin saja, tetapi rujukan di antara para sahabat. ya, rujukan dari para sahabat. Subhanallah, kedudukannya tinggi sekali. Kedudukannya tinggi, tinggi sekali. Tetapi ketika dia berfatwa dan merasa mengganjal bahwasanya fatwanya ini seperti ada yang salah, bertanya kepada yang lainnya, kepada para sahabat yang lainnya. Dan ketika fatwanya ini salah, dia tidak ngotot dengan kesalahannya. Tapi dia benar tunduk kepada kebenaran. Ini menunjukkan ketulusannya. Bersihnya hati dia dari kepentingan-kepentingan pribadi. Kalau misalkan dia memiliki kepentingan pribadi, dia akan berpikir, saya ini rujukan. Rujukan kaum muslimin, rujukan para sahabat. Tidak perlu bertanya, sudah seorang mufti itu, madin hukmu, atau berlaku hukumnya. Tetapi ini tidak dia lakukan. Ya. Tidak dia lakukan, bahkan rujuk, karena ini adalah perkara munkar. Perkara yang munkar. Dan juga tidak berpikir ketika kembali ke kaum tersebut, kalau saya meralat fatwa saya, kemana kan ini muka saya? Kenapa? Karena bukan hanya sekedar salah fatwanya, tetapi ada dampak yang lainnya. Ya tadi, seperti tadi, sudah terjadi hubungan suami istri, berdampak kepada hukum-hukum yang lainnya. Istrinya yang tadi sudah hamil, kemudian nanti anaknya seperti apa. Yang ini merupakan bahan-bahan celaan kepada Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia tidak peduli. Tidak. Kepentingannya adalah al-wusul ilal haq. Ya. Kepentingannya adalah dia sampai kepada kebenaran. Dia tidak memperhatikan kedudukannya. Ya. Tidak apa peduli dengan kedudukannya. Tidak khawatir dengan celaan manusia. Tidak khawatir dengan celaan manusia. Karena tujuan yang paling penting bagi dia adalah berada di atas al-haq. Berada di atas kebenaran. Ini salah satu contoh. Wa azkahum nufusan. Paling bersih hatinya. Ya, paling bersih hatinya. Wa azamuhum amanatan. Dan paling besar amanahnya. Yaitu yang paling bertanggung jawab terhadap amanah. Wa akramahum isratan, yang paling mulia pergaulannya. Wa afuhum dhamair, yang paling menjaga dhamair, yaitu hatinya, perasaannya. Dia benar-benar menjaga perasaan orang lain. Menjaga kemampuan orang lain. Tidak banyak memberikan beban kepada orang lain. Kenapa? Karena masing-masing manusia berbeda kemampuannya dan keimanannya. Apalagi dalam perkara yang sunnah, ya. Apalagi dalam perkara yang sunnah, membebankan kepada orang lain. Ini para salaf ini paling menjaga hal-hal tersebut, ya, menjaga hal-hal tersebut. Kecuali memang hal tersebut adalah perkara yang wajib. Perkara yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Ya. Perkara yang wajib dan perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Wa atharuhum sariratan, yang paling bersih sarirah mereka. Ini maknanya sama. Wa azkahum nufusan, paling bersih sarirah. Sarirah ini adalah perkara-perkara yang ada di dalam hatinya atau rahasianya. Lam yashukka annahum aqalu khalqillahi 'alal itlaq. Tidak diragukan bahwasanya mereka itu adalah orang yang paling aqil. Manusia, makhluk Allah yang paling aqil secara mutlak. Wala raiba anna kullaman kana ilaihim aqrab, dan tidak diragukan pula bahwasanya setiap orang yang kepada mereka itu lebih dekat amalannya, akidahnya, ibadahnya. Maksudnya siapa saja yang mereka ini mengikuti jejaknya para salaf, kana hawwuhu minal aqli awfar, maka bagian dia dari sifat akilnya ini awfar, lebih besar. Dalam hal ini adalah ahlu sunnah yang mereka mengikuti jejaknya para salaf. Maka mereka ini lebih akil daripada yang lainnya. Wal ulum, dan ilmunya, wal a'mal dan amalnya, wasiar dan perjalanan hidupnya. Wad dalail, dan juga dalil-dalil yang wad dalail ala dalika, dan dalil-dalil terhadap hal tersebut. Yang intinya maksudnya adalah mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mendekati, ya, atau yang lebih dekat kepada salafus salih. Kenapa? Karena mereka mengikuti salafus salih dari segala aspeknya. Maka ketika salafus salih dikatakan aqalu al-muslimin, ya, kaum muslimin yang paling aqil, maka orang-orang yang mengikutinya, yakni ahlu sunnah, juga orang-orang yang paling aqil di antara kaum muslimin setelahnya. Qala rahimahullah ta'ala as-salisatu minha, dan yang ketiga darinya, di antara dampak seorang memegang manhaj ahlu sunnah, seperti yang disebutkan oleh mu'allif, yang pertama adalah al-wifaq wal-i'tilaf, adanya kesepakatan dan kesamaan, ya, dari generasi awal sampai generasi terakhir itu sama akidahnya, muamalnya dan seterusnya, sama, tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, aqil, al-aqlu wal-ilmu wal-fahmu was-sidq, lebih berakal, lebih berilmu, lebih faham terhadap agama dan jujur terhadap agama. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan as-salisatu minha, dan yang ketiga darinya al-istimrar wal-baqa. Al-istimrar, terus menerus, wal-baqa, dan tetap ada. Artinya manhaj salaf ini akan terus ada ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Wa sa'ashabu fil kalami, dan aku akan memperpanjang dalam berbicara hawla hadhil mas'alah, berkaitan tentang permasalahan ini. Maksudnya akan menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan ini. Kenapa? Lisababaini, karena dua sebab. Yang pertama, as-sababul ula, sebab yang pertama, anna hunaka man yara anna manhaj as-salafi, karena di sana ada yang berpendapat bahwasanya manhaj salaf innama huwa marhalatun zamaniyatun muaqqatatun, bahwasanya manhaj salaf itu adalah marhalah, fase, zaman pada zaman tertentu, ya, pada waktu tertentu. Baqiyat li zamanin yunasibuha wantahat. Yang zamannya ini akan terus berlangsung pada zaman yang sesuai dengannya, kemudian setelah itu selesai. Ya, kemudian setelah itu selesai. Jadi yang ada yang beranggapan bahwasanya manhaj salaf ini adalah manhaj yang hanya berlangsung beberapa abad saja, atau beberapa kurun saja, atau beberapa waktu saja, setelah itu sudah tidak berlaku lagi pada zaman-zaman setelahnya. Atau dengan kata lain, tidak relevan lagi, ya, sudah tidak relevan, sudah tidak cocok lagi dengan zaman-zaman setelahnya. Ini anggapan yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, anna hunaka man yara, bahwasanya di sana ada yang berpendapat, anna manhaj salafi, bahwasanya manhaj salaf itu, innama huwa hizbun, bahwasanya manhaj salafi itu adalah sebuah kelompok, hizb, kasairil ahzab, seperti kebanyakan kelompok-kelompok, au jama'atun, atau sebuah jamaah, kasairil jama'at, al-muntasibah til da'wah, atau jamaah-jamaah, organisasi-organisasi yang menisbahkan dirinya kepada dakwah. Organisasi ini, organisasi itu, yang mereka menisbahkan kepada dakwah Islam, ya, yang menisbahkan dirinya kepada dakwah Islam. Wa annahu la khilafa aqadiyan bainaha. Wa annahu bahwasanya la khilafa aqadiyan bainaha. Tidak ada perbedaan akidah antara jamaah-jamaah tersebut. Innamal khilaf, hanya saja khilaf itu bainaha, antara jamaah-jamaah tersebut, kelompok-kelompok tersebut, fil auliyat, dalam mengutamakan. Dalam mengutamakan sisi dakwah. Kelompok ini mengutamakan ke dalam akhlak. Fokusnya ke akhlak. Kelompok ini fokusnya ke jihad. Kelompok ini fokusnya ke politik, dan seterusnya. Nah, ini anggapan ini. Dan mereka menganggap salafi ini sama seperti kelompok yang lain, yang mereka ini fokus ke akidah misalkan. Fokus ke tauhid. Nah, sama dengan yang lainnya. Tidak ada bedanya. Yang beda itu apanya? Ya, beda itu sama semuanya, akidahnya sama sebenarnya. Nah, tapi yang beda itu dari sisi apa yang diutamakan oleh kelompok-kelompok tersebut. Ya. Wa annaha kullaha tahdafu li khidmatil Islam. Bahwasanya jamaah-jamaah tersebut itu bertujuan, ya, tujuan intinya adalah untuk melayani Islam, untuk meninggikan kalimah Allah. Ini persangkaan yang kedua, ya, persangkaan yang kedua bahwasanya manhaj salaf ini sama dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, bagaimana kelompok-kelompok yang lainnya? Dia itu sama, mereka sama, akidahnya sama, ya, akidahnya sama, cuma perhatian masing-masing kelompok tersebut berbeda-beda. Yang satu perhatiannya ke misalkan ke akhlak, ya, misalkan seperti mereka sangka jamaah tabligh. Ini yang ke politik, ikhwan muslimin. Kemudian jihad seperti harakiyun, ya. dan yang semisalnya. Naam. Nah, begitu juga sama Salafi juga sama. Ya, Salafi juga sama seperti mereka. Nah, anggapan mereka seperti itu. Fa'aqulu, maka aku katakan, aku jawab. Inna baqa'a al-manhaj as-salafi wastimrariyatihi atau wastimrariyatahu ila qiyamis sa'ah tadullu alaihi al-akhbar as-sahihah thabitah al-waqi'ah al-malmus al-mushahad. Maka aku jawab bahwasanya tetapnya, kekalnya atau tetapnya bisa dikatakan na'am tetap atau langgengnya manhaj salaf dan keberlangsungannya sampai tegak hari kiamat, tadullu alaihi al-akhbar as-sahihah sabitah, telah menunjukkan kepadanya khabar-khabar, dalam hal ini adalah hadis-hadis yang sahih, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wal waqi' al-malmus al-musyahad, bahkan dalam kenyataan yang kita bisa menyentuhnya, ya, dan kita saksikan, yakni kita rasakan, kita saksikan bahwasanya ahlus sunnah manhaj salafi ini akan terus ada sampai ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Fa'ammal adillatu fahiyya, maka adapun adillah, dalil-dalilnya yaitu rawi Ibnu Abi Asim fi kitab as-sunnah, telah meriwayatkan al-imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya as-sunnah bisanadihi dengan sanadnya ila Jabir Ibnu Abdullah, kepada Jabir Ibnu Abdullah qala, berkata kunna julusan inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khatta khattan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis, hakada amamahu, seperti ini di depannya, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah, menggaris garis lurus, ya, menggaris garis lurus, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah, wa khattaini an yaminihi wa khattaini an shimalihi, kemudian menggaris-garis lagi dua garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadi kalau bentuknya seperti tulang ikan, ya, kalau gambaran mudahnya seperti tulang ikan, ada tulang besar, kemudian di sampingnya ada garis-garis. Ada tulang-tulang kecil. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadihi sabilu syaitan. Ini yang di samping kanan dan kiri adalah jalannya syaitan. Jalannya syaitan. Summa wada'a yadahu fil khattil aswad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada garis yang hitam. Artinya garis yang lurus tadi. Yang paling besar, ya, garis yang paling besar. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ikutilah jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan. Ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka akan memecah belah kalian dari jalannya. Dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Di dalam riwayat lain disebutkan ya bahwasanya di setiap garis tersebut ada syaitan yadu ilaihi, ada syaitan yang menyeru kepadanya. Di setiap garis itu ada syaitan yang menyeru kepada garis-garis tersebut, kepada jalan-jalan tersebut. Ini gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang berada di atas siratal mustaqim, dia tidak akan bersih dari ujian. Setiap dia melangkah, maka kanan kirinya ada ujian, ada fitnah. Selamat dari garis yang pertama, yang kedua, yang ketiga muncul lagi, keempat muncul lagi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ini gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, ya, dan juga peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berada di atas siratal mustaqim untuk berhati-hati, ya, untuk berhati-hati berada di jalan yang lurus ini, karena di samping kanan dan kirinya ada para duat yang disebutkan dalam riwayat lain, du'atun ila abwabi jahannam. Ya. Para da'i yang mengajak kepada neraka jahannam. Man ajabuhum qadafuhu fiha. Qadafuhu fiha. Barang siapa yang menjawab, yang menerima seruannya, akan menjerumuskan dia ke neraka jahannam tersebut. Nah, di hadis itu disebutkan siapa mereka? Sifhum lana ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dari kulit-kulit kami dan berbicara dengan lisan-lisan kami. Para ulama mensyarah kalimat ini dengan berbagai syarah, dengan berbagai penjelasan. Ada yang dimaksud dengan kulit-kulit kami, yakni bangsa Arab, lisannya itu dengan bahasa Arab. Ada yang mengatakan yang lebih umum dari itu maknanya. Mereka itu dari kaum muslimin. Mereka itu dari kaum muslimin dan berbicara dengan Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis ini adalah yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin. Jadi itulah mereka, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qala rahimallahu taala fal hadzul mustaqim. Maka bagian yang lurus alladzi rasamahun nabiyyu afan. Fal khattul mustaqim. Maka garis yang lurus alladzi rasamahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yang di tulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullu ala istimrariyati, menunjukkan tentang keberlangsungan ya wa baqai at-taifah an-najiyah, dan tetapnya taifah an-najiyah at-taifah as-salafiyah. Qala rahimahullah taala, ma ra'ahu al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi kitab al-i'tisam bil kitabi wa sunnah, dalam kitab al-i'tisam, berpegang teguh dengan al-kitab dan sunnah, babu qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, senantiasa ada satu kelompok dari umatku, zahirina ala al-haq, yang mereka tampak di atas kebenaran, wahum ahlul ilm, mereka itu adalah ahlul ilm. bisanadihi ila al-Mughirah ibnu Syu'bah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membawakan sanadnya dari kepada sampai al-Mughirah ibnu Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalam riwayat lain. Annahu qala la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina. Senantiasa satu kelompok dari umatku akan nampak hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusan Allah. Wahum zahirun, sementara mereka akan tetap menang atau tampak. Wabisanadihi dengan sanadnya aydan ila Muawiyah, sampai kepada Muawiyah ibni Abi Sufyan. Qala, berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Wa innama ana qasim, aku ini hanya sekedar yang membagi ilmu. Wa yu'tillah, dan Allah lah yang memberi. Artinya Allah yang memberikan taufik kepada masing-masing manusia. Dan ilmunya sama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh kita duduk di satu majelis di hadapan seorang guru, ya, yang disampaikan sama, tetapi yang diterima masing-masing manusia berbeda, masing-masing muridnya berbeda. Kenapa? Karena Allah wallahul mu'ti, dan Allah lah yang memberi. Allah yang memberi kepada masing-masing manusia, dan ini adalah karunia. Walan yazala amru hadhihi al-ummah, dan senantiasa urusan umat ini mustaqiman, selalu lurus, hatta taquma as-sa'ah, sampai tegak hari kiamat, aw hatta ya'tiya amrullah, atau sampai datangnya urusan Allah. Wa hadhihi ta'ifah, dan ta'ifah ini, ya, kelompok ini, hum ahlul ilm, mereka itu adalah ahlul ilmi, ahli ilmu, wa ahlul hadis, dan ahlul hadis, wa sunnah kama taqaddam. Di sini kalau kita perhatikan kalimat may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala yazalu amru hadhihi al-umma mustaqimah. Artinya ada di antara umatnya yang akan selalu lurus di atas al-haq. Ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya, yaitu may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka itu ta'ifah al-mansurah, ya, at-ta'ifah an-najiyah, adalah orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mencintai ilmu. Tidak berjalan kecuali di atas ilmu, tidak melangkah kecuali di atas ilmu. Itu yang dimaksud atau hubungan kalimat sebelumnya may yuridillahu bihi khairan, yang tentunya khairan, kebaikan yang paling besar adalah seorang istiqomah di atas al-haq. Kebaikan yang paling besar adalah seorang istiqomah di atas al-haq. Ketika Allah akan atau ingin menginginkan kepada seseorang kebaikan, yufaqihu fid-din, dia akan difahamkan atau Allah akan memahamkan dia tentang agama, sehingga dia bisa berada di atas siratal mustaqim. Berdasarkan apa? Ilmu. Istiqamah di atas al-haq berdasarkan ilmu. Kapan? Ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Di sini ada sedikit iskal. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Tadi disebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah ini akan selalu ada ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. sebelum melanjutkan kepada iskal ini, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya manhaj salafi ini, Taifah al-Mansurah ini akan selalu ada ila qiyamis sa'ah sampai tegaknya hari kiamat. Dan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya keberadaan kita di atas manhaj salaf, ya, di atas manhaj salaf adalah karena kebutuhan kita kepada manhaj tersebut. Bukan manhaj salaf membutuhkan kita. Kita terpeleset, kita jatuh, Taifah al-Mansurah tetap berjalan. Karena ini ada janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang ingin selamat, maka berpegang teguhlah dengan manhaj ini. Karena manhaj ini atau karena Taifah al-Mansurah ini akan terus ada, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila qiyamis saah. Jangan berpikir ketika kita tidak berta'awun, ketika kita tidak membantu, dakwah ini terputus dan atau dakwah ini tidak akan jalan. La. Kalla wa hasya. Sama sekali tidak. Ya. Sama sekali tidak. Kita yang butuh. Kita ingin menyelamatkan diri kita. Kita ingin menjadikan diri kita ini selamat dan bisa bergabung dengan orang-orang yang selamat. Karena Taifah al-Mansurah sekali lagi akan selalu ada ila qiyamis sa'ah. Kemudian kita lanjutkan kepada iskal. Seperti tadi disebutkan bahwasanya Taifah al-Mansurah ini akan selalu ada ila qiyamis sa'ah sampai tegaknya hari kiamat. Disebutkan, sementara disebutkan dalam hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah illa 'ala syiraril khalq." Tidak akan tegak hari kiamat kecuali di atas makhluk yang paling buruk. Di dalam riwayat lain, hadis yang dihasankan oleh Syalbani dan Al-Imam Al-Wadhi'i rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas," sesungguhnya seburuk-buruk manusia, "man tudrikuhu sa'ah," yang dia bertemu dengan hari kiamat, "wahum ahya," sementara mereka ini hidup, "walladzina yattakhidun al-qubura masajid," dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Dua kelompok yang disebutkan dalam hadis ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirarun nas, manusia yang paling buruk. Manusia yang paling buruk. Apa yang pertama itu? Orang yang mendapati hari kiamat dan mereka masih hidup. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah." Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak diucapkan di bumi ini lafaz atau zikir Allah Allah. Manusia sudah tidak ada yang menyebut nama Allah. Nah, ini bagaimana cara menggabungkan antara dua hadis ini. Tadi dikatakan bahwasanya Taifah al-Mansurah ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Sementara di dalam hadis lain, yang mendapatkan hari kiamat mereka adalah syirarul khalq, ya, makhluk yang paling buruk. Bahkan dalam riwayat lain, syarru ahlil jahiliyah, ya, lebih buruk dari ahli jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah. Berarti ini buruk sekali. Ya, buruk sekali. Dan memang disebutkan dalam apa? Asratus sa'ah, ya. Ini jam enggak jalan-jalan nih. Jam berapa? 24.07. Karena berpatokan ini ternyata ini enggak gerak. Nah, tapi tanggung ya. Nih, apaan? Soalnya nanti tinggal subhatnya, jawabannya nunggu sepekan lagi, nanti khawatir subhatnya yang nempel. Ya. Disebutkan dalam hadis-hadis tentang asratus sa'ah, ya, tentang tanda-tanda hari kiamat, itu dijelaskan di saat tegaknya hari kiamat, orang yang paling baik di antara mereka itu yang mengatakan kepada orang yang melakukan perzinahan di jalan, ya, di jalan, alangkah baiknya kalau dia bergeser ke samping, bergeser ke pinggir jalan supaya yang lain lewat. Itu orang yang paling baik, ya, orang yang paling baik di antara yang lainnya. Sudah dibayangkan betapa buruknya keadaan saat itu. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah maksud ila qiyamis sa'ah pada ayat, pada hadis, yaitu yang hadis tentang apa? La tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haq mansuratun dan seterusnya hatta ya'tiya amrullah atau hatta qiyamis sa'ah sampai tegaknya hari kiamat. Yang dimaksud di situ adalah ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai mendekati tegaknya hari kiamat. Mana dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut? Disebutkan, ya, di dalam riwayat Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, ya. Yang intinya di situ disebutkan hadis la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillahi zahirina. Senantiasa ada kelompok dari umatku, mereka berperang di atas urusan Allah yang mereka menang atau zahir, nampak. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka, man khalafahum, orang-orang yang menyelisih mereka, hatta ya'tiyahumus sa'ah, sampai datang kepada mereka hari kiamat, wahum ala dalik, dan mereka tetap istiqomah di atas al-haq. Qala Abdullah, berkata Abdullah, wa yab'athullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus, yaitu Abdullah ibn Amr, ya, wa yab'athullah rihan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin, rihuha rihal misk, yang baunya seperti minyak misik, wa masuha masal harir, dan lembutnya seperti lembutnya sutra, wala tatruk ahadan fi qalbihi mithqala dzarrah min imanin, maka tidak membiarkan seorang pun yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari keimanan, illa qabidathu, kecuali angin tersebut mencabut nyawanya, ya. Summa yabqa syirarun nas, kemudian tersisalah orang-orang yang paling buruk, fa'alaihim taqumus sa'ah, maka hari kiamat tegak di atas mereka. Itu penjelasan dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Yang artinya, yang dimaksud dengan qiyamus sa'ah adalah ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Jadi tidak sampai tegak hari kiamat. Sebelum tegak hari kiamat, orang yang berada di dalam dadanya ada keimanan walaupun sebiji sawi, maka akan dicabut nyawanya. Kemudian setelah itu tegaklah hari kiamat, yang hari kiamat itu ditegakkan di atas orang-orang yang paling buruk, sebagaimana disebutkan di hadis-hadis yang tadi, yaitu tidak disebutkan nama Allah, kemudian orang yang paling baiknya adalah tadi yang mengingkari orang yang berzina, seperti tadi disebutkan dalam hadis. Naam. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang bisa disampaikan di pelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.